Sudah menjelaskan ini. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana otak manusia dipompa oleh Al-Quran dengan teori-teori yang sangat ilmiah, mudah dicerna, dan jenjangnya mulai dari dibangkit, mulai dari diciptakan, dimatikan, sampai kemudian dibangkitkan. Ini sebuah konsep hidup yang ahli filsafat pun belibet untuk menemukan teori ini. Pernah dengar filsafat berbicara tentang ini? Dalam ilmu filsafat? Silakan baca teorinya Goethe, Aristoteles, Plato. Apa konsep dia tentang hidup dan mati? Gak akan seringkas bahasa Al-Quran ini. Ya, memang orang-orang yang gemar dengan filsuf, filsafat akan menikmati tadabur-tadabur ayat-ayat seperti ini. Biasanya berkembang itu berfikirnya. Sekarang kita lanjut. Diajak lagi kita berfikir kepada sesuatu yang sangat sederhana. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. Bumi hamparan, gitu ya. Gimana dulu seandainya kita diturunkan di Venus kira-kira? Yang punya cincin asam itu. Bagaimana dulu kita, seandainya kita ditaruhnya di planet yang bernama Matahari? Kenapa bumi dipilih dari sekian miliar benda langit? Belum ada ilmu astronomi, ilmu geologi, ilmu biologi yang bisa menjelaskan itu. Kenapa di bumi Allah tempatkan kita? Bahkan pertanyaan ilmu biologi kita nih enggak belajar dari situ. Ini angle Al-Quran. Bagaimana kita difahamkan tentang ilmu pengetahuan tentang alam sekitar kita dari mulai sumbernya. Allah lah yang menjadikan bumi untukmu, itu yang pertama. Tetapi juga sebagai hamparan. Bayangkan kalau kita tinggalnya di Merkurius dengan, katakanlah, saya tidak tahu permukaan. Itu di Mekah gak ada tukang becak. Tahu gak kenapa? Berlembah dan berbukit. Kasihan tukang becak kalau udah di sana. Beda dengan Madinah. Madinah hamparan tapi tetap gak ada tukang becak gitu. Tapi bisa dibayangkan seandainya seluruh permukaan bumi adalah lembah dan bukit, gunung dan jurang. Bagaimana kita menjalani hidup kira-kira? Untunglah bumi ini dibuat sebagai hamparan sehingga mudahlah bagi kita untuk menapakinya. Allah yang menjelaskan kenapa bumi, kenapa hamparan. Litasluku minha subulan fijaja, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi ini. Jalan-jalan lah, piknik gitu. Udah makannya kangkung tiap hari, sahurnya kangkung lagi, sedekahnya pelit, tabungan disimpan, tiba-tiba dolar 14.300 hari ini, kapok lu. Lebih ya? Ya alhamdulillah media gak berisik. 14.000 berapa sekarang? 300 per tadi pagi saya dikasih tahu. Berapa harga rupiahmu? Itulah. Udah hidupnya gak sehat, mukanya cepet tua, sedekahnya gak ada, nilai rupiahnya. Nyari apa lu selama ini? Salah investasi. Piknik, tapi piknik yang bagaimana? Litasluku minha subulan fijaja. Allah mudahkan hamparan supaya kamu bisa melihat alam lebih luas. Dan kamu saksikanlah. Qul siru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Jalanlah ke muka bumi dan lihatlah kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah, Rasulnya dan kitab sucinya. Sekali-kali jalanlah ke Ethiopia. Hah? Ethiopia itu dulu kampungnya bosnya Abraha. yang dulu luar biasa kekuatannya, bahkan hendak menghancurkan Ka'bah, itu Ethiopia. Dan kayaknya Amerika akan senasib sama dan lebih buruk dari Ethiopia karena sudah menistakan Baitul Maqdis. Lihatlah kesudahannya. Waktu kita demo Amerika itu karena kita sayang sama dia. Lu gak usah ikut-ikutan sama Zionis Israel. Kita udah nasihatin, kita udah demo, dia paksakan dirinya. Selamat. Akan terkubur kamu dengan hina di situ. Seperti Herodes dan kawan-kawannya. Lu lupa Amerika? Di situ arwah ratusan para nabi dan rasul tidak mati dan di situ mereka dimakamkan. Kami dari Indonesia enggak perlu nolongin Baitul Maqdis. Lawang langit tembus dari Baitul Maqdis ke langit langsung. Dari situ Nabi Muhammad naik dan turun, dari situ Isa Al-Masih diangkat dan diturunkan. Hancur kamu Amerika, masuk ke situ. Salah kamu berpihak kepada mereka. Beruntunglah orang yang berpihak kepada Baitul Maqdis. Haus juga rupanya. Udah zuhur? Lama hari ini zuhurnya. Perasaan biasanya cepet deh. Maka orang-orang yang bangga jalan ke Amerika, pulang kemudian pakai NY misalnya gitu, gak bangga, salah deh kayaknya. Salah. Belajarlah untuk melihat kegagalan negeri-negeri yang gagal. Negeri-negeri yang gagal, bangsa-bangsa yang gagal adalah bangsa yang tidak mengambil pelajaran bagaimana kesudahan bangsa-bangsa yang mendustakan Tuhannya, mendustakan kitab sucinya, dan mendustakan nabinya. Indonesia ini bangsa yang para pendirinya sudah belajar agar jangan menjadi bangsa yang gagal. Karenanya negeri yang berketuhanan yang Maha Esa ini jangan sosialiskan, apalagi komuniskan. Menjadi bangsa gagal Indonesia. Ini Indonesia ini bangsa yang sudah ditetapkan oleh pendirinya menjadi negara yang berketuhanan yang Maha Esa sejak awal, agar jangan menjadi bangsa yang gagal. Bagaimana caranya? Cari pemimpin yang adil agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangsa Indonesia ini jangan sampai menjadi bangsa yang gagal seperti kesudahan nasib orang-orang masa lalu yang menjadikan Quran sebagai barang bukti terorisme. Kelewatan. Orang yang sudah mendustakan ayat-ayat Allah, menistakan kitab suci, bagaimana nasib bangsa-bangsa masa lalu? Hah? Kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun, ashabul Tubba, ashabul Qarya, ashabul Aika, enggak belajar apa dari bangsa-bangsa masa lalu? Litas luku minha sulukan subulan fijajan, lihat sambil belajar. Bagaimana situs-situs satu bangsa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali mengulangi itu. Tapi ngomong kayak gini barangkali yang menyebabkan saya enggak masuk 200. Dinilai tidak punya nilai kebangsaan barangkali. Ya wis enggak ngerti deh apa yang saya mau sebut kebangsaan. Yang jelas saya hanya mengajak kita untuk jangan menjadi bangsa yang gagal, yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu menjadi bangsa yang kuat. Dan bangsa yang kuat adalah kalau sudah amanu wattaqau di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.